Mitra bisnis, Indonesia kaya dengan kayu, melimpah pula dengan rotan. Sayangnya dari total nilai perdagangan mebel dunia yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika, Indonesia hanya menguasai tidak sampai 2%-nya. Jangankan dibandingkan dengan China yang menguasai sekitar 40%, Indonesia pun kalah dibanding Vietnam, negara yang potensi bahan bakunya tidak selimpah Indonesia, tapi mampu mendapatkan sales 2 kali lebih besar dari Indonesia. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia, Ambar Cahyono. Pak Ambar, apa komentar Anda soal ironi ini? Jadi memang kondisi kita itu di bawah Vietnam. Tapi ingat, Vietnam itu investornya ada dari China. Jadi memang sekarang harus kita akui bahwa China menjadi negara nomor 1 di dunia ekspor mebelnya. Artinya, jangan dilihat langsung dari orang Vietnamnya. Tapi ini ada antara banyak orang China bikin mabit di Vietnam, sudah punya order dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Indonesia, ini memang masalah investasi jadi masalah di Indonesia. Ya, satu, halangan-halangan investasi cukup banyak. Kemudian, di Indonesia sendiri, kita kalah satu adalah marketingnya. Harus kita akui kita masih salah kalah dalam marketing. Karena marketing ini sudah harus ditangani secara dunia mendunia mengglobal. Sehingga dorongan-dorongan ini harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu duduk bersama untuk mendorong ini lebih cepat bagaimana. Kalau kita bicara Vietnam muninya, itu nggak hampir sama dengan Indonesia. Cuman itu kan banyak investor masuk di Vietnam, sehingga ekspornya melonjak. Karena investor-investor ini sudah banyak bawa buyer di situ bedanya. Sehingga kita yang dikatakan tadi melimpah ini segala macam, tata niaga kayu di kita juga nggak mudah. Indonesia ini juga tidak semudah yang dibayangkan orang sekedar beli kayu. Tetapi tata niaganya juga cukup rumit juga di sini. Sehingga untuk membuat harga kayu kita kompetitif pun, kita harga kayu kita juga nggak murah di Indonesia. Sehingga sekali lagi, jalan keluarnya untuk menyaingi mereka, ya kita perlu duduk bersama di semua lini untuk bagaimana membuat marketing yang lebih maksimum. Tapi Pak Ambar, apakah faktor biaya produksi yang semakin tinggi sekarang itu cukup mempengaruhi kondisi ini? Kita tahu ada kenaikan upah dan harga energi nih Pak. Memang ada faktor produksi yang dibilang biaya mahal dan semuanya itu ada lah. Sekarang kita terancam dengan itu memang Pak. Biaya tenaga kerja kita nggak terkontrol kan, minta kenaikannya nggak terkontrol. Pengaruh juga, pengaruh ada listrik yang naik semua. Tapi itu memang ya terjadi, jadi nggak bisa dihindari. Itu salah satu faktor juga. Tapi faktor yang utama saya berkata bahwa fighter kita harus besar. Inovasi kita juga cepat maju. Baik Pak, untuk melakukan pameran saja misalnya. Apakah sampai saat ini ada dukungan atau insentif dari pemerintah? Ada, tapi part-part, ya tidak bisa. Misalnya kita mau pameran, kita harus bikin pameran yang memang luar biasa. Besar stand-nya, digerak dengan bagus, promosinya ada. Ini nggak dilakukan oleh Indonesia. Jadi sekedar ada pameran di sebuah negara, kita hanya ada, tapi tidak menjadi sesuatu yang luar biasa. Misalnya kita ke Jerman, tidak cukup punya pameran di Jerman, tapi kita mempromosikan Indonesia di Jerman. Bikin makan malam di Jerman, temu buyer di Jerman. Indonesia harus lakukan akun itu, dan itu nggak pernah dilakukan. Jadi selalu tradisional aja pamerannya. Dukungannya ada, tapi pengharapannya tidak maksimum. Dan masih bicara kepada yang dia suka. Ini yang jadi masalah. Jadi memang pameran itu harus disiapkan dengan tim pameran. Pameran itu bukan jualan, tapi harus membrand image Indonesia. Pameran kita masih jual, bukan membrand image Indonesia. Makanya Asmindo ingin kita duduk bersama, share bersama, menggarap bersama sebuah pameran yang memang kualitasnya luar biasa. Dan di Indonesia juga harus punya itu. Lalu bagaimana Anda melihat regulasi yang ada saat ini? Apakah sudah cukup mendukung industri mebel dalam negeri, Pak? Regulasinya cukup bagus lah, artinya perlindungan cukup bagus. Hubungan dengan pemerintah kita harmonis ya. Tetapi kita harus sadar betul, masih perlu hal-hal yang lebih. Misalnya kita kan pameran nggak cukup, hanya 3 hari di mana, nggak cukup. Jadi kita harus bikin pameran yang betul-betul punya daya jual yang lebih bagus. Misalnya kita bikin home exhibition di sebuah negara. Terakhir Pak Ambar, bisa diusulkan seperti apa tata niaga yang diharapkan oleh pelaku industri mebel nih Pak? Tata niaga kita bicara di Kutara ada SPLK, sertifikasi, verifikasi, legalitas kayu. Itu sudah dengung-dengungkan. Jadi pada hari hanya diundur sendiri pemerintah. Padahal kita sudah harus mengambil sertifikasi itu biayanya nggak sedikit. Kemudian ada harus izin amdal. Jadi membuat sertifikasi itu banyak sekali dan membuat pengusaha-pengusaha kita juga terhambat untuk mengembangkan dirinya. Demikian Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia, Ambar Cahyono, saya Mandariska.